Kita lanjutkan ya. Baik, karena akhuna Basrum menyatakan telah dilanjutkan, maka mohon sebutkan kesimpulan sirah kemarin sore agar nyambung dengan sirah yang akan kita baca pada sore hari ini. Naam. Silakan akhi Basrum, barakallahu fik, dari Papua ya ke Aceh. Silakan. Hah, kok hilang nih Basrum? Apa Ustaz? Nanti ini tekan tombolnya Ustaz. Baik, apa kesimpulan pelajaran sirah kemarin sore? Ini apa? Ini tersebarannya Abu Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari Ustaz. Masya Allah. Jawaban yang singkat, padat dan menyelamatkan. Baik, sirah Abu Dzar, perjalanan beliau mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kampung beliau, dari kabilah Ghifar. Ya, kabilah Ghifar itu kata para ulama sirah berada di antara Mekah dan Madinah. Dan kabilah Ghifar sebelum masuk Islam, mereka dikenal sebagai kabilah yang suka merampok para pedagang yang melewati kampung mereka. Nah, baik, pada pertemuan yang lalu kita telah mendengar perjalanan beliau dari kampung beliau ke Mekah, dan beliau ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bertahan di dalam Masjidil Haram selama 30 hari 30 malam ya, untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa makanan dan minuman kecuali air zam-zam. Tetapi air zam-zam yang belum konsumsi tersebut dapat menghilangkan rasa lapar yang beliau rasakan dan menghilangkan dahaga yang beliau rasakan. Sampai beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diundang oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai tamu ke rumahnya untuk dijamu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada beliau bahwa aku akan hijrah ya ke Yathrib, ya, nama kota Madinah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah kepadanya. Kemudian Nabi berkata kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Fahal anta muballighun anni qaumak?" Wahai Abu Dzar, maukah engkau menyampaikan dakwahku kepada kaummu? "Asallahu an yanfa'ahum bika wa ya'juraka fihim." Agar Allah Jalla wa Ala memberikan manfaat kepada kaummu sebabmu. "Wa ya'juraka fihim." Dan agar Allah memberikan pahala kepadamu karena telah mendakwahi kaummu. Maka mendengar tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, Abu Dzar pun langsung pulang dan menemui saudaranya yang bernama Unaisan. Naam, ya, yang bernama Unaisan. Fa ataitu Unaisan, aku pun mendatangi saudaraku Unais. Ia pun berkata kepadaku ketika melihat aku telah pulang dari Mekah, "Ma sana'at?" Apa yang telah engkau lakukan? Tanya saudara kandung Abu Dzar Unais. Aku pun menjawab, kata Abu Dzar, "Sana'tu anni qad aslamtu wa saddaq." Aku sudah Islam dan aku telah membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar demikian, maka saudara beliau Unais berkata, "Ma bi raghbatun an dinik." Sungguh aku tidak membenci agamamu sama sekali. Kenapa? Karena memang ia melihat kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh saudaranya. Karena kebenaran itu bercahaya, dapat dinilai. Ya. Kecuali oleh orang-orang yang memiliki kotoran di dalam hatinya, punya kesombongan, punya dengki, tujuan-tujuan yang buruk. Ya. Kecondongan terhadap dunia. Karena dakwah yang dibawa oleh Al-Qur'an dan hadis itu jelas nyata, seruan kepada tauhid. Ya. Pencegahan dari kesyirikan, seruan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peringatan dari perbuatan bid'ah dan ajakan untuk beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah serta memperingatkan manusia dari perbuatan maksiat yang Allah haramkan. Nah, mendengar demikian maka saudara beliau Unais pun langsung berkata, "Ma bi raghbatun 'an dinik." Sungguh aku tidak membenci agamamu ini. "Fa in qad aslamt," kalau demikian aku juga Islamlah. "Wa saddaqtu," dan aku juga ikut membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Fa'ataitu ummana, kami pun, aku pun datang ke ibuku, kata Abu Dzar, faqalat. Begitu aku datang, ibuku pun berkata, ma bi raghbatun an dinikuma fa inni qad aslamtu wa qad saddaqt wa saddaq. Aku tidak membenci agama kalian berdua, wahai Abu Dzar dan Unais, ucap ibunda mereka. Aku juga telah Islam dan aku juga telah membenarkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Demikianlah kalau hidayah telah datang, tiada yang mampu menghalanginya. Sekalipun orang tersebut tidak pernah diprediksi akan hijrah, akan berubah. Qabilah Ghifar, kata ulama sirah, adalah qabilah yang dikenal kejam, bengis, suka merampok. Subhanallah, ibunda beliau tidak jumpa dengan Nabi, tapi membenarkan Nabi, mengikuti Nabi. Di masa di mana penekanan dan tindasan kaum musyrikin terhadap Nabi dan para sahabat cukup keras, ya, sangatlah keras. Tetapi hidayah Allah itu milik Allah, tiada yang mampu menghalangi hidayah Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Naam. Fahtamalna hatta ataina qaumana ghifaran, maka kami pun pergi menemui masyarakat kami, kabilah kami, kaum Ghifar. Fa aslama nisfuhum, maka setengah kabilah kami pun ikut Islam bersama kami. Allahu akbar. Ya. Wa kana ya ummuhum Ima'un Rukhsa al-Ghifari, tokoh mereka saat itu adalah seorang yang bernama Ima' bin Rukhsa al-Ghifari, kana sayyidahum, dan ia merupakan tokoh mereka. Wa qala nisfuhum, ya, dia juga ikut Islam, tetapi sebagian yang lain, sebagian kabilah yang lain berkata, idza qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah aslamna, kami akan Islam apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi ke Madinah, kami nanti akan berislam. Maka kata Abu Dzar, faqadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fa aslama nisfuhumul baqi, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah hijrah ke Madinah, karena sebelumnya Nabi menyampaikan ke Abu Dzar, aku akan hijrah ke Madinah, ya, ke Yathrib, atas perintah dari Allah jalla wa ala. Maka sebagian mereka ini menyatakan, kalau Nabi sudah hijrah ke Madinah, maka kami akan Islam. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, maka sisa sebagian kabilah Ghifar yang sebelumnya belum berislam pun ikut masuk ke dalam Islam. Subhanallah. Waja'at aslam, dan datang kabilah aslam. Aslam sebuah kabilah yang berada di Madinah. Faqalu, mereka pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ikhwatana, saudara-saudara kami ini, nusallim alalladhi aslamu alaih, mereka kaum Ghifar, saudara-saudara kami sudah masuk Islam, kami pun ingin masuk Islam seperti mereka. Fa aslamu, maka mereka pun masuk Islam. Setelah itu Nabi SAW pun bersabda, Ghifarun ghafarallahu laha, qabilah Ghifar, semoga Allah mengghifarkan mereka, mengampuni dosa-dosa mereka. Wa aslam, dan qabilah aslam, semoga Allah aslamkan mereka, selamatkan mereka dari kejelekan dunia dan akhirat. Ikhwanil kiram wa akhwati al-kirimat, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Banyak pelajaran yang dapat dipetik dari kisah masuknya Islam Abu Dzar radhiyallahu anhu ini. Yang pertama, bahwa barang siapa yang mencari kebenaran, mencari hidayah dengan hati yang ikhlas, hati yang jujur dan perjuangan yang berat, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Allah akan menunjukkannya kepada jalannya yang benar. Allah Jalla wa'ala telah berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami pasti akan memberikan kepada mereka petunjuk kami. إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ الْمُحْسِنِينَ, sesungguhnya barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah dan bersabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan mereka, orang-orang yang baik. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa tugas seorang da'i itu berdakwah, menyampaikannya. Dia tidak perlu memikirkan, mungkinkah mereka akan berubah, mungkinkah mereka akan mengikuti kebenaran yang aku bawa. Itu tidak perlu dia pikirkan. Ya, karena hidayah itu di tangan Allah. Contohnya, qabilah Ghifar. Kata para ulama, sirah kabilah Ghifar adalah kabilah yang dikenal kejam, suka merampok, suka membegal para para pedagang, para tujar yang melewati kabilah mereka. Tetapi tatkala hidayah Allah telah menyapa mereka, yang tadinya mereka kejam, bengis, menjadi orang-orang yang zuhud terhadap dunia, menjadi orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, menjadi orang-orang yang mudah menangis karena berkhalwat kepada Allah Jalla wa'ala, menjadi orang yang lembut, menjadi orang yang mulia akhlaknya. Ini menerangkan kepada kita bahwa wahyu itu dapat mengubah tabiat yang buruk menjadi tabiat yang bagus. Naam, ya. Ini beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Islamnya Abu Dzar dan kabilah beliau ini. Dan terkait terjemahannya Abu Dzar tentunya akan dibahas pada pembahasan sirah para sahabat, dan kita sedang di sirah Nabawiyah. Akan tetapi karena Syekh penulis sedang menyebutkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi-sembunyi di awal dakwah, kemudian beliau menyebutkan salah satu manusia yang masuk ke dalam Islam dan mengikuti Nabi di saat beliau masih berdakwah sembunyi-sembunyi adalah Abu Dzar. Nah, oleh karenanya beliau bahas hanya secara singkat, ya, karena beliau bukan sedang menerangkan biografi Abu Dzar radhiyallahu an. Nah, barakallahu fikum. Baik. Di sini ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Izin bertanya, Ustaz. Naam, silakan. Kita belajar sunnah itu tentang kitab apa? Ustaz, saya tahu, namun tidak tahu isinya. Belajar sunnah. Itu kitab yang terdesak baik, afwan, mohon maaf suaranya kurang jelas, tentang kitab apa saudaraku, barakallahu fiik, Allah ifadak. Badai as-sam'ani ya. Jawabannya la adri, saya tidak tahu tentang kitab itu, barakallahu fiik, Allah ifadak. Baik, berikut ini ada pertanyaan. Bismillah, ahsanallahu ilaikum ustazi. Ana jarang ikut kajian ini, tapi insyaallah mau ana rutinkan. Afwan, kalau boleh tahu kitab yang dipakai untuk kajian sirah kitab apa? Jawabannya kitab Kunuzus Sirah. Kunuz As-Sirah. Karya Syekh Uthman bin Muhammad Al-Khumis. Ya, seorang doktor dari Kuwait. Sirah Nabawiyah yang singkat, di sini beliau menukilkan dari kitab-kitab induk sirah. Naam, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.